Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه Kita sudah berada pada bab kedua dari kitab Tauhid, mengingatkan bahwa bab yang dimaksud adalah fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus dikarenakan tauhid. Dosa-dosa yang terhapus disebabkan seseorang telah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dengan sebenarnya. Maka melalui judul yang disebutkan menunjukkan adanya keutamaan tauhid. Seseorang diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, berusaha untuk memurnikan, meluruskan akidahnya, tauhidnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan itu menghasilkan, bisa menggugurkan, bisa menghapuskan dari dosa-dosanya. Oleh karenanya, dakwah tauhid itulah dakwah yang diserukan pertama dan terakhir oleh para rasul alaihimussalatu wassalam, dan demikian pula orang-orang yang beriman yang mengikuti jejak mereka memprioritaskan dakwah ini kepada tauhid, yang dengannya ketika seseorang bertauhid dengan benar, kapanpun dia menemui atau sampai kepada ajalnya, maka diharapkan dia bisa selamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari azabnya. Kita berada pada hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai akhir hadis. Dan telah kita bahas, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, telah usai dari pembahasannya pada kajian yang sebelumnya. Maka kita lanjutkan apa yang disebutkan pada hadis wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan juga dia bersaksi anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah membahas satu demi persatu pada lafaz tersebut. Kata beliau, Muhammad, dan bahwasannya Muhammad Nabi kita itu adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi Khatimun Nabiyyin. Silsilah atau sanad beliau adalah Muhammad ibni Abdullah. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib Al-Qurashi. Beliau dari bangsa Quraisy. Al-Hashimi, dan kemudian beliau dari suku Bani Hashim. Khatimun Nabiyyin, dan beliau penutupnya para nabi. Allah Jalla wa'ala memilih beliau dari keturunan yang mulia. Bangsa Quraisy adalah bangsa yang terpandang. Naam. Demikian pula Bani Hashim. Dan Allah Jalla wa'ala jadikan beliau sebagai penutup para nabi. Dan tentunya penutup para rasul yang datang sebelumnya. Maka dikatakan khatimun nabiyyin, penutup para nabi, sudah barang tentu beliau penutup para rasul. Karena setiap nabi belum tentu dia sebagai rasul, tapi setiap rasul sudah barang tentu adalah nabi. Sehingga ketika dikatakan beliau sebagai penutup para nabi, sudah termaksud di sana pula penutup para rasulnya. 6. Kemudian abduhu, anna Muhammadan abduhu. Abduhu maknanya adalah hambanya. Kata gantinya kembali kepada Allah, hambanya Allah. Nah, yang dengan kata ini ingin ditunjukkan bahwa laisa syarikan ma'allah, tidak ada sekutu bagi Allah Jalla wa'ala. Nah, dengan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, maka bukan dengan itu kemudian disebandingkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Hasya wa kalla, sama sekali tidak. Sehingga ditandaskan dengan kata abduhu, hambanya. Dan dengan itu sebagai bantahan kepada kaum Nasara. Kaum Nasara yang mengeluh-elukan dan mengkultuskan nabinya Isa alaihissalam sampai kepada tingkat penuhanan. Maka nanti sampai pada lafadz wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Kelanjutan hadits ini masih ada, disebutkan wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan sesungguhnya pula Nabiullah Isa adalah hamba dan rasulnya Allah. Disebutkan padanya abduhu, hambanya Allah, menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah layaknya sebagaimana manusia yang lainnya. Tentu beliau diberikan kelebihan oleh Allah Jalla wa'ala, sebabkan karena Allah menghendaki untuk menunjuk beliau salah satu dari Nabi dan Rasulnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz abduhu laisa syarikan ma'allah. Setelah itu warasuluh. Warasuluh, di samping beliau sebagai hambanya Allah, beliau memiliki kelebihan dari manusia yang lainnya, di mana beliau sebagai rasuluhu, rasulnya Allah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, makna rasul al-mab'ud bima uhiya ilaih, yang diutus. Al-mab'ud, yang diutus. bima uhiya ilaih, berdasarkan wahyu yang diturunkan, yang diberikan kepada beliau. Naam. Maka Allah Jalla wa'ala berkehendak sesuai dengan kehendaknya tadi untuk menunjuk dari hamba-hambanya siapa yang menjadi nabi dan rasulnya. Naam. Itu adalah wewenang semata dari Allah Jalla wa'ala. Maka rasul adalah manusia yang diutus dengan diberikan amanah untuk menyampaikan wahyunya Allah. Falaisa kadiban 'ala Allah. Dan beliau sama sekali tidaklah berdusta atas nama Allah Jalla wa'ala. Artinya beliau sampaikan kepada umat semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yantiq, berucap, anil hawa, dari hawa nafsu beliau. Naam. In huwa illa wahyin yuha, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam abdun marbubun. Beliau merupakan hamba yang diperhamba. Jami'u khasa'is al-bashariyah tulhiquhu ma'ada syai'an wahida. Di mana semua kekhususan manusia ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma ya'ud ila asafilil akhlaq. Di mana keberadaan manusia tadi kembali kepada kehinaan akhlak. Semua kekhususan yang ada pada manusia ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, ma ada syai'an wahida, kecuali hanya satu perkara saja, yakni perkara yang dimaksud kembali kepada kehinaan akhlak. Naam. Yang ini tidak ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa ma'sumun minhu, karena beliau adalah ma'sum, adalah beliau terpelihara di sisi Allah Jalla wa'ala, sehingga tetap keberadaan beliau dimuliakan oleh Allah. Disebutkan pada ayat Al-Quran, 6. Asfali safilin, disebutkan pada salah satu ayat, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan kembalikan manusia itu kepada tempat yang hina, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. 6. Maka mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an pada surat Al-A'raf, tepatnya pada ayat ke-188, qala ta'ala, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau untuk menyampaikan. Qul, sampaikanlah Muhammad. La amliku li nafsi. Aku, yakni Ar-Rasul. La amliku li nafsi. Aku tidak memiliki terhadap diriku naf'an wala dharra, untuk menarik atau memberikan kemanfaatan, wala dharra, dan tidak pula memberikan kemudaratan. Itu sama sekali bukan wewenang atau kekuasaanku. Katakan itu, hai Muhammad, kepada seluruh manusia. Menunjukkan bahwa beliau adalah yang diutus oleh Allah. Beliau hanya menyampaikan. Beliau sebagai hambanya Allah. Akan tetapi dilebihkan beliau ditunjuknya sebagai rasulnya Allah. Sehingga kembali kepada keberadaan hamba, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah, kecuali melainkan yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau Ar-Rasul bisa berbuat sesuatu di luar batas kewajaran manusia, semua tadi bisa berlangsung dengan kehendak Allah. 6. Adapun pada prinsipnya beliau tidaklah bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka dengan itu janganlah kalian meminta-minta kepada beliau nam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, minta-minta kepada kuburan beliau untuk dikabulkan hajatnya, atau bertawassul dengan beliau untuk semakin mempermudah dikabulkan doanya oleh Allah, maka itu sama sekali adalah bertentangan dengan ayat ini. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surat yang lainnya, surat Al-Jin, pada dua ayat, ke-21 dan ke-22, قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Katakan, sampaikan juga ayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la amliku lakum dharra wala rasyada, sungguh aku ini tidak memiliki kekuasaan terhadap kalian untuk memberikan kemudaratan, wala rasyada, dan tidak pula memberikan kemanfaatan. Rasyada bermakna pula naf'an. Nah, tidak pula bisa memberikan kemanfaatan. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Berikutnya lagi Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada beliau, sampaikan oleh Muhammad kepada manusia, inni lan yujirani minallah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang yang dapat melindungi aku. Tiada seorang pun yang bisa melindungi aku. Nah, dari azab Allah. Maka jangan kalian meminta kepadaku. Walan ajida min dunihi multahada. Dan juga sekali-kali tidak ada yang memperoleh tempat berlindung selain dari Allah. Tempat kalian bergantung, berlindung hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Dengan ayat-ayat tersebut ingin membuktikan fahuwa basyarun mitluna, bahwa beliau adalah manusia seperti kita. Naam, illa annahu yuha ilaih, sekali lagi beliau diberikan keistimewaan, di samping beliau sebagai manusia seperti kita, beliau diberikan wahyu oleh Allah Jalla wa'ala. Dibuktikan lagi dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, Qul innama ana basyarun. Katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun, hanyalah aku ini basyar, manusia biasa seperti kalian. Mithlukum, dikuatkan, mithlukum, seperti kalian, semisal kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Maka di sini letak kelebihannya, yuha ilayya. Adapun pada hukum asalnya adalah basyarun mithlukum. Innama ilahukum ilahu wahid, hanyalah ilah kalian semata-mata adalah ilah yang satu, yakni Allah Jalla wa'ala. Jelas bagi kita dengan ayat-ayat tadi keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam persaksian syahadat kita mengucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kata beliau, wa man qala inna ar-rasula laysa lahu dhil aw anna nurahu yutfi'u dhillahu idza masha fis syams fa kulluhu kadhibun batil, kata beliau. Sikap dari orang-orang yang berbuat ghulu, berbuat ekstrim, melebih-lebihkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kedudukan yang semestinya. Maka Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menukil salah satu ucapan mereka yang menyatakan innar rasul laisa lahu dhil, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki tempat bernaung atau lindungan, au anna nurahu yutfi dhillahu, atau cahayanya dapat mengalahkan lindungannya. Idza masya fis syams, tatkala beliau berjalan di bawah cahaya matahari. 6. Fa hadza kadzibun batil. Maka ucapan semacam ini ada tentunya ucapan yang dusta dan juga ucapan yang batil. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha nyatakan kuntu amaddu rijlai baina yadai wa ta'tadhir bi anna al-buyut laisa fiha masabih. Aku, kata Aisyah, pernah menjulurkan kakiku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat rumah beliau adalah sangatlah terbatas. 6. Sehingga kadang-kadang ketika Aisyah masih tertidur, terbentangkan kakinya beliau sholat, maka beliau ketika sujud beliau berikan isyarat atau beliau singkirkan kakinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk kemudian beliau sujud. 6. Saking terbatasnya luas dari rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengkisahkan di sini, aku pernah menjulurkan kakiku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Kemudian beliau menyatakan alasannya bahwa bi annal buyut laisa fiha masabih, bahwa semua rumah tidak ada lampunya. 6. Hadith ini adalah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 6, dan Imam Muslim rahimahumullah. Menunjukkan kalau beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan kelebihan dari kewajaran manusia biasa, maka niscaya tidak akan mengalami kegelapan sebagaimana disebutkan pada riwayat ini. Beliau pun juga mengalami kegelapan di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Walau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu nur lam ta'tadir radhiyallahu anha. Yang sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai cahaya, tentunya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak akan mengeluh karena suasana yang gelap. Walakinnahu al-ghulu alladhi afsada ad-din wad-dunya wal-iyadu billah. Yang demikian tadi tentu termasuk perbuatan ghulu yang mereka lakukan, yang akan merusak agama dan juga dunianya. Merusak agamanya, dia menyimpang dari tauhid. 6. Bisa sampai memposisikan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah jalla wa ala. Akan merusak tentunya kepada agamanya, kepada akidahnya, dan juga merusak terhadap dunianya. Wal iyadu billah. Kemudian contoh yang lain dari sikap ghulu, qaulul busiri. 6. Perkataan al-busiri fil burdah dalam bait syair yang terkumpul pada burdahnya al-masyhurah yang terkenal. Dari sekian bait syairnya dinukil oleh Syekh Ibn Utsaimin perkataan kaum sufiyah, perkataan busiri, ya akramal khalqi mali man aludu bih siwaka inda hululil haditil amami. 6. Itu sambing dibikin suatu irama tertentu dengan mengucapkan bait-bait tadi. Illam takun akhidan yaumul ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Nah, dikatakan pada bait tadi, ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia, yang ditujukan maksudnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjunjung kedudukan beliau melampaui batas. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali man aludu bih, siapakah yang kujadikan sebagai tempat berlindung siwaka, kecuali hanya kamu, kecuali hanya engkau. Inda hululil hadithil amami, tatkala datang musibah dan juga malapetaka yang menimpa. Syuf melebihkan kedudukan beliau pada kedudukan yang semestinya. Illam takun akhidan, sekiranya engkau tidak menghela menarik tangan kami, yaumul ma'adi yadi, ketika hari pembalasan nanti, fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami, kalaupun tidak katakanlah wahai kaki yang tergelincir. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, maka di antara kemurahanmu adalah dunia dan isinya. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qadami, di antara ilmumu adalah mengetahui ilmu yang berada di al-lawh, lawhil mahfuz, wal qalami, dan catatan Allah Jalla wa Ala. 6. Yang itu hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diucapkan kemudian dalam lantunan bait syair. Kalimatnya kalimat bahasa Arab. Orang yang tidak mengerti dianggap satu kebaikan, apalagi kemudian tidak mengerti akidah tauhid, mengucapkannya sambil khusyuk, sambil dinikmati, seakan-akan itu adalah perintah atau cara dari agama ini. Galla wa galla, sama sekali tidak, bahkan justru pada ucapan seperti tadi terkandung bentuk-bentuk kesyirikan, meletakkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kedudukannya Allah Jalla wa'ala. Maka kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, dan selain beliau pernah menyatakan, innahu lam yatruk lillahi syai'an, sungguh dia Al-Busiri tidaklah meninggalkan atau menyisakan bagi Allah Jalla wa'ala sedikitpun. Artinya semua sudah diketahui oleh Rasul. Nah, madamat ad-dunya wal akhirah min judir Rasul sallallahu alaihi wasallam, selagi dunia dan akhirat masih ada karena kemurahan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa nashhadu anna man yaqulu hadha ma shahida anna Muhammadan Abdullah, bal syahida Muhammadan fauqallah. Kami mempersaksikan, kata beliau, bahwa orang yang mengatakan perkataan semacam ini tidaklah mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah, tetapi justru dia telah mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada kedudukannya di atasnya Allah. Wal iyadzu billah. Kaifa yasil bihim al-ghulu ila hadzal hadd? Bagaimana mungkin ghulu mereka itu sampai pada tingkat yang seperti ini? Semua tadi adalah karena hati mereka menyimpang. 6. Sehingga semakin disesatkan oleh Allah Jalla wa Ala. 6. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka semakin disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wahadhal ghulu fauqa ghuluwin nasara. Ghulu yang semacam tadi adalah melebih dari ghulunya atau ekstrimnya kaum nasara. Alladzina qalu innal masih ibna maryam wa qalu innallaha thalithu thalathah. Di mana nasara berkeyakinan, berprinsip bahwa sesungguhnya al-masih adalah putra Allah. 6. Sungguh kalimat keji yang mereka lontarkan. Wa qalu innallaha thalithu thalathah, dan mereka menyatakan bahwa Allah juga sebagai salah satu Tuhan yang tiga. Akidah Trinitas yang ada pada Nasara yang seperti itu. 6. Dikatakan bahwa gulunya kaum Sufiyah melebihi atau berada di atas gulunya kaum Nasara. Hum qalu fauqa dzalik. Kalau Nasara menyatakan seperti tadi bahwa Al-Masih Isa alaihi salam sebagai putranya Allah, mereka kaum sufia menyatakan lebih dahsyat dari itu. Naam. Dikatakan bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang ada di Lauhul Mahfuz, mengetahui perkara Al-Qalam dan sebagainya. Dan juga dikatakan sebagai tempat berlindung. Wal iyadu billah. Kemudian keharusan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita mencintai beliau jalla wa ala, tentunya lillahi wa fillah. Fa hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam min hubbillah. Maka kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kecintaan kepada Allah. Naam. Wa nuqaddimuhu ala anfusina wa ahlina wa auladina wan nasi ajma'in. Maka tentunya kecintaan kita kepada Rasul lebih kita kedepankan dibandingkan kepada diri-diri kita, dibandingkan kepada keluarga kita, dibandingkan kepada anak-anak kita, bahkan dikedepankan dibandingkan manusia semuanya. Wa ahbabnahu min ajli annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita kepada beliau tentunya didasari karena beliau adalah Rasulnya Allah, sehingga diwujudkan dalam bentuk persaksian syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa beliau adalah Rasulnya Allah. Wa dzalika bi an na'taqid dzalika bi qulubina. Yang demikian tadi dari persaksian syahadat anna Muhammadan Rasulullah mengharuskan keyakinan yang menghujam, terpatri di dalam hati-hati kita. Bukan hanya terucap melalui lisan belaka, tetapi adalah terakui dan terimani di dalam hati kita. Wa na'tarif bihi bi alsinatina, dan kemudian kita akui dengan lisan-lisan kita. Wa nutabbiq dhalika fi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam bi jawarihina, dan kita wujudkan bentuk kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan anggota tubuh kita. Fa na'mal bi hadyihi wa la na'mal lahu, maka kita beramal adalah dengan hidayah, tuntunan yang beliau telah tunjukkan kepada kita. Wa la na'mal lahu, dan bukanlah kita beramal untuknya. Amma ma yang kusu tahqiqu hadhihi syahadah, adapun kata beliau yang bisa yang kudu tahqiq, membatalkan persaksian syahadat tersebut, ada dua perkara. Perkara yang pertama, fi'lul ma'asi, melakukan bentuk kemaksiatan. Fal ma'siyah naqsun fi tahqiq hadhihi syahadah. Maka maksiat adalah bentuk amalan yang bisa mengurangi persaksian syahadah. Li'annaka kharajta bi ma'siyatika min ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kemaksiatan yang engkau lakukan berarti engkau tidak lagi mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu bahaya dari perbuatan maksiat. Rasul telah tunjukkan jalan al-khair yang menuju kepada jannahnya, nah, tapi dia tidak ikuti. Rasul telah tunjukkan jalan kepada an-nar, sekecil apapun justru dia lakukan, justru dia mengikuti jalan tadi. Nah, dengan bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk dosa. Ketika beliau cegah dengan suatu larangan, dia terjang, menunjukkan dia tidak peduli dengan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dampak dari perbuatan maksiat, bisa berpengaruh kepada persaksian syahadah. Yang kedua, al-ibtida', fiddin, melakukan bid'ah dalam agama, ma laisa minhu, yang mana sama sekali tidak termasuk dari bagian agama, kemudian dia lakukan. Li'annaka taqarrabta ila Allah bima lam yashra'hu Allah wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan amalan bid'ah, berarti seseorang melakukan pendekatan diri kepada Allah menurut dia, ma lam yashra'hu Allah, apa yang tidak disyariatkan oleh Allah wa la rasuluhu, dan tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya. Dia mengada-ngada. Naam. Bahkan kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qana risalah. Barang siapa yang melakukan kebid'ahan di dalam Islam dengan suatu bid'ah apapun fiddin, yang kemudian dia pandang, dia kira itu sebagai hasanah, suatu kebaikan. Siapa yang melakukan demikian, faqad za'ama anna Muhammad, dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah yang Allah amanatkan kepada beliau. Seakan-akan beliau belum lengkap menyampaikan seluruh amanat yang Allah bebankan kepada beliau. Ada sesuatu yang perlu dikurangi, ada sesuatu yang perlu ditambah. Seakan-akan menuduh Rasul lupa, ada sesuatu yang belum disampaikan, sehingga perlu adanya tambahan-tambahan baru dalam amalan agama ini yang menurut dia baik, sementara tidak pernah sama sekali diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka secara langsung ataupun tidak, dia telah menuduh beliau mengkhianati risalah. Padahal Allah telah katakan, wa ma rabbuka nasiya, dan Rabbmu itu adalah tidaklah lupa. Artinya, kalau ada sesuatu yang Rasul belum sampaikan, niscaya akan diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, ada sesuatu yang belum disampaikan dalam perkara din ini, niscaya akan diingatkan oleh Allah berupa wahyunya. Dan tetapi sampai sepeninggal Rasulullah SAW, itu semua yang datang dari Allah Jalla wa'ala, menunjukkan itulah apa yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan, sehingga tidak perlu melakukan penambahan maupun pengurangan. Wal ibtida' fiddin fil haqiqah minal istihza' billah. Tambahkan lagi betapa jeleknya perbuatan bid'ah, sampai-sampai dikatakan bid'ah di dalam ad-din, di dalam agama ini, fil haqiqah, pada hakikatnya adalah al-istihza' billah. Bentuk sikap mengolok-olok terhadap Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan perlu adanya penambahan, karena nampaknya kurang. Seakan-akan Allah kurang tahu, kurang bisa melengkapi. Maka itu bentuk istihza' billah. Sekali lagi ini bahaya dari sikap bid'ah. Li'annaka taqarrabta ilaihi bisyai'in lam yashra'hu. Karena engkau melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan sesuatu apa yang tidak disyariatkan. 6. Fa in qala qa'il, bisa jadi ada yang bertanya, kata beliau, ana nawaitu taqarrub ila Allah bi hadzal amal alladhi abtadi'u. Di mana aku berniat, misalkan ada orang menyatakan, aku berniat apa yang aku lakukan ini upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bid'ah yang dia lakukan. Apa jawabannya? Qila lahu, katakan, jawablah kepada dia, kata beliau, anta akhta'ta tariq, sungguhnya engkau telah salah memilih jalan. Fatu'dar ala niyatik. Maka engkau berlindung dengan niatmu. Wala tu'dar an mukhalafatit tariq mata 'alimtal haqq. Naam. Engkau telah berlindung dengan niatmu yang salah, namun engkau tidaklah memberikan alasan tentang perbuatanmu yang menyalahi jalan al-haq. Naam. Bisa jadi dia katakan dia perbuat amalan tadi ikhlas lillahi ta'ala. Sementara ketika ditelusuri apa yang dia perbuat adalah tidaklah sama sekali pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun niatnya baik. Nah, maka syarat amalan akan dikabulkan, diterima oleh Allah padanya dua persyaratan. Syarat pertama adalah ikhlas. Niat lillahi ta'ala semata. Yang kedua adalah amalan tadi adalah mencocoki sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang bertanya tadi, katakan dia telah menuruti dari syarat yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, tetapi dia tidak penuhi syarat yang kedua, mengikuti bimbingan Rasul. Dia tidak ikuti, melainkan dia lakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh beliau SAW. Fal mubtadi'un qad yuqal annahum yutabun ala husni niyatihim idza kanu la ya'lamun al-haq. Maka bagi orang yang melakukan bid'ah, nam qad yuqal, bisa dikatakan kepada mereka, innahum yutabun, bahwa mereka akan mendapatkan pahala, ala husni niyatihim, berdasarkan baiknya, benarnya niat mereka, niat yang tulus lillahi ta'ala, idza kanu la ya'lamun al-haq, dengan syarat, kalau dia memang tidak mengetahui al-haq. Orang tadi polos, lillahi ta'ala beribadah, yang menurut dia itu ada tuntunan. Tapi dia lakukan itu karena ketidaktahuannya. Maka kata dikatakan bahwa qad yuthab, bisa jadi dia dapat pahala atas niat baiknya. Walakinnana nuqatti'uhum fima zahabu ilaihi. Dan tetapi kita menyalahkan dia disebabkan karena pendapatnya yang seperti tadi. Nah, karena apa yang dia perbuat. Amma a'immatuhum alladzina 'alimul haqq walakin radduhu liyubqu jahahum wa fihim shibhun bi Abi Jahlin wa Utbah ibn Rabi'ah wal Walid ibn al-Mughirah wa ghairihim alladzina qabalu risalata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birraddi ibqa'an 'ala ri'asatihim wa jahihim. Selanjutnya kata beliau, adapun pimpinan-pimpinan bid'ah tadi yang mereka telah tahu al-haq, telah tahu kebenaran, akan tetapi kemudian mereka menolak kebenaran tadi dalam rangka untuk melangsungkan atau menjaga kedudukannya di hadapan pengikutnya, maka sikap yang seperti ini adalah menyerupai Abu Jahal. Sikap yang seperti ini menyamai Utbah ibn Rabi'ah, menyerupai Al-Walid ibn Mughirah. Dan selain mereka yang menghadapkan sikap mereka dengan risalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sikap penolakan karena gengsi, karena khawatir ditinggal oleh pengikutnya. Sehingga dengan itu dia rela mati-matian untuk menolak al-haq padahal dia tahu. Ibqa'an ala ri'asatihim wa jahihim. Semua dengan maksud faktornya mempertahankan kepemimpinannya. Dia sudah kadung dijadikan panutan atau sudah kadung dijadikan pimpinan oleh mereka. Khawatir kalau dia sampaikan kebenaran yang sebenarnya, maka akan lari atau kemudian umatnya tidak lagi mengikuti dia. Nah, amma bin nisba li atba haula'il a'immah wa yanqasimu ila qismain. Adapun terkait dengan pengikutnya, enam, maka terbagi menjadi dua bagian yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kajian di waktunya biidznillah taala, karena telah masuk waktu isya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yang benar semata-mata datang dari sisi Allah, dan apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.